Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Kita pelajari di pertemuan sebelumnya, setidaknya ada dua mazhab. Yakni yang kita pelajari selain mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Qur'an dan tentang kalamullah. Mazhab yang pertama adalah mazhab Mu'tazilah Jahmiyah, yaitu bahwa kalamullah makhluk dan Al-Qur'an adalah makhluk. Yang pertama kali mencetuskannya adalah Al-Ja'd bin Dirham. Kemudian diwariskan kepada muridnya yaitu Al-Jahm bin Safwan. Kemudian diwarisi oleh Al-Mu'tazilah. Mazhab yang kedua adalah Qawlul Kullabiyah wal Asy'ariyah. Mazhab Al-Kullabiyah dan diikuti oleh Asy'ariyah bahwa kalamullah sifatuh. Ya, al-kalam sifah lillah, adalah sifat bagi Allah. Namun itu adalah kalam qadim yang telah lampau, tidak terperbaharui, dan itu adalah makna nafsi. Suatu makna yang nafsi, ya, tidak terucap, ya, dengan suara dan huruf. Tidak dengan huruf dan suara yang terdengar. Makna nafsi di dalam diri Allah Ta'ala. Itu keyakinan mereka terkait dengan Al-Kalam. Namun bagaimana dengan Al-Quran? Mereka mengatakan Al-Quran yang ada di hadapan kita ini, yang kita baca, kita hafalkan, kita dengarkan, dan tercatat, tertulis di mushaf-mushaf, itu juga adalah makhluk. Ya, sehingga keyakinan mereka terkait dengan Al-Quran yang ada di hadapan kita ini, sama dengan keyakinan Mu'tazilah, makhluk. Adapun Al-Quran yang itu merupakan kalamullah, maka tidak berupa huruf-huruf, dan tidak pernah terucap dengan suara. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, karena itu adalah Quran nafsi yang ada dalam diri Allah. Ya. Kemudian bagaimana dengan Al-Quran yang ada di mushaf-mushaf ini? Kata mereka itu makhluk karena yang mengungkapkannya adalah Jibril atau Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu makhluk karena dari Jibril, ya, atau dari selainnya. Yani dari makhluk, dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan beberapa ayat tentang Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Beliau rahimahullah menyebutkan firman Allah Ta'ala, "Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun." Al-Baqarah ayat 75. Waqad kana fariqun minhum, dan di antara mereka sungguh segolongan dari mereka mendengar kalamullah, firman Allah. Thumma yuharrifunahu, kemudian mentahrifnya, mengubahnya. Min ba'di ma 'aqaluhu, setelah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui, yakni mereka mengetahui kesalahan perbuatan mereka itu. Ini merupakan ayat kedua tentang Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di sini. Waqad kana fariqun minhum, dan seterusnya. Ayat ini, ya, berkaitan dengan kalimat sebelumnya atau ayat sebelumnya, afatatum'una ayyuminu lakum, dan seterusnya. Waqad kana fariqun minhum, nah ini berkaitan dengan kalimat sebelumnya, afatatum'una ayyuminu lakum, apakah kalian berharap mereka akan percaya kepada kalian? Apakah kalian wahai kaum muslimin berharap mereka, yakni orang-orang Yahudi itu, akan percaya kepada kalian? Ini jangan terlalu berharap. Ya, sebab dulu sebagian dari mereka saja yasma'una kalamullah, telah mendengar firman Allah, tapi kemudian mereka tahrif, mereka ubah, padahal mereka telah memahaminya dengan baik, dan mereka pun mengetahui bahwa perbuatan mereka itu salah. Nah, sehingga fariqum minhum, yakni ta'ifat minal yahud. Fariqum minhum, yakni segolongan, sekelompok dari orang-orang Yahudi, terkhusus para ulama mereka. Ya, sebab para ulama mereka lah yang benar-benar memahami dengan baik kalamullah dan kitabullah. Ya. Sekelompok dari mereka, dari para ulama, orang-orang Yahudi itu, ya, yasma'una kalamullah, telah mendengar firman Allah. Apa yang dimaksud dengan kalamullah di dalam ayat ini? Ya, apakah yang dimaksudkan dengannya Al-Quran? Ataukah yang dimaksudkan dengannya At-Taurah, kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka? Ada dua kemungkinan. Namun mayoritas ahli tafsir menyebutkan bahwa kalamullah di dalam ayat ini adalah At-Taurah. Ya. Adalah At-Taurah, kitab suci, Taurat. Ya. Ya, kalau demikian, maka tidak ada dalil di dalam ayat ini yang menjelaskan bahwa Al-Quran kalamullah. Ya. Sebab ayat ini berkaitan dengan Taurah, Taurat, kalamullah. Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setidaknya bisa dikiaskan, ya, Taurat adalah kalamullah. Dan Al-Quran juga kitab suci Allah sebagaimana Taurat. Maka Al-Quran juga kalamullah. Sehingga pendalilannya seperti itu. Mengkiaskan Al-Quran dengan Taurat. Ya, Taurat adalah kalamullah. Ya. Maka Al-Quran juga kalamullah karena sama-sama kitabullah. Kitab suci Allah sebagaimana Taurat. Nah. Dan di sana ada kemungkinan yang lain apa yang dimaksud kalamullah. Ya, namun tidak perlu kita sebutkan di sini. Intinya adalah sebagian, sekelompok dari orang-orang Yahudi, terkhusus para ulama mereka, ahli ilmu mereka, ya, mendengar kalamullah, tapi kemudian tidak mereka imani dengan baik, tidak mereka laksanakan, terapkan dengan baik. Justru mereka tahrif. Mereka ubah-ubah. Thumma yuharrifunahu. Ya'ni yughayyiruna ma'na. Kemudian mereka mengubah-ubah maknanya. Mim ba'di ma'aqaluhu. Sengaja atau tidak mereka ubah-ubah maknanya. Atau mungkin mereka salah tafsir, jawabannya tidak. Sengaja. Mim ba'di ma'aqaluhu. Mereka mengubah-ubahnya setelah mereka memahaminya dengan baik. Sehingga mereka mengubah-ubah isi Taurat di atas ilmu. Ya, mereka sudah faham apa yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tetap saja mereka ubah-ubah. Mereka tahrif. Allahul musta'an. Naam. Wahum ya'lamun, yakni wahum ya'lamun annahum mukhti'un. Dalam keadaan mereka mengetahui bahwa mereka itu salah. Fima zahabu ilaih. Ya, dalam perbuatan mereka itu mentahrif. Mengubah-ubah. Ya, kalamullah. Ya, mereka mengakui mereka salah. Itu adalah salah. Mereka mengetahui. Ya, namun mereka tetap melakukannya. Nah, syahidnya dari ayat ini adalah yang pertama, isbatul kalam lillah. Ya, ditetapkannya sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bahwa Allah ta'ala memiliki sifat kalam, berbicara. Yang kedua, anna taurah min kalamillahi ta'ala. Bahwa Taurat, ya, itu bagian dari kalamullah. Taurah itu bagian dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tambahan sebagai faedah. Annal yahud harrafuha wa ghayyaru wa baddalu. Bahwa orang-orang Yahudi itu telah mengubah-ubah, ya, isi Taurat. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, thumma yuharrifuna. Mereka mendengarnya, kemudian mereka mengubah-ubahnya. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala berfirman, yuriduna an yubaddilu kalamullah. Qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl. Al-Fath ayat 15. Yuridun, mereka ingin, an yubaddilu kalamullah, mengubah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Qul, katakanlah kepada mereka, lan tattabi'una, kalian tidak akan mengikuti kami. Kalian tidak akan ikut dengan kami. Kadzalikum qala Allahu min qablu, demikianlah Allah berfirman sebelumnya. Demikianlah Allah berfirman sebelumnya. Nah, yuridun, mereka ingin, ya, siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah al-mukhallafun minal a'rab. Jadi orang-orang Arab Badui yang memilih tinggal menetap bersama keluarga mereka dan kesibukan-kesibukan mereka serta tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar amal Hudaybiyah. Ya, di tahun Hudaybiyah. Ya, dalam peristiwa Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama sejumlah kaum muslimin. Ya. Tapi orang-orang Arab Badui memilih untuk tidak ikut. Ya. Nah, inilah yang dimaksud. Orang-orang Badui yang memilih tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka memilih untuk tetap bersama keluarga mereka di kampung, di rumah. Naam. Yuriduna an yubaddilu kalamullah. Orang-orang Arab Badui itu ingin mengubah-ubah firman Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah. Ya. Dan ketetapan Allah. Ya. Naam. Namun Allah Subhanahu wa taala ya telah berlaku ketetapannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengubah firman-Nya ini. Apa yang dimaksud mereka ingin mengubah firman Allah Ta'ala? Maksudnya adalah mereka ingin mengubah firman Allah yang berisi janji bagi Ahlul Hudaybiyah, kaum muslimin yang ikut serta di dalam peristiwa Hudaybiyah. Ya. Janji yang berupa ghanimah Khaybar. Ya, ghanimah penduduk Khaybar. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ghanimah Khaybar, ghanimah rampasan perang dari Khaybar itu hanya untuk Ahlul Hudaybiyah. Kaum muslimin yang ikut dalam peristiwa Hudaybiyah saja. Ya. Itulah yang dimaksud dengan kalamullah. Ya, firman Allah yang berisi janji tersebut untuk Ahlul Hudaybiyah. Tapi orang-orang Arab Badui yang tidak ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, mereka ingin mengubah firman Allah dan ketetapan Allah. Allah sudah menetapkan demikian, namun mereka ingin mengubahnya. Nah, ini yang dimaksud di dalam ayat ini, yuriduna ayyubaddilu kalamullah. Qul lan tattabi'una, katakanlah, jawablah mereka, lan tattabi'una, kalian tidak akan ikut dengan kami. Ya. Maksud dari penafian ini, kalian tidak akan, maksudnya adalah, la tattabi'una, kalian jangan ikut dengan kami. Jangan mengikuti kami. Yang dimaksud dengan nafi, penafian di sini adalah nahi, larangan. Ya, kadzalikum qala Allahu min qabl, sebab demikianlah Allah berfirman dan Allah menetapkan sebelumnya, yaitu bahwa ya ghanimah Khaybar ya Allah janjikan hanya untuk Ahlul Hudaybiyah, ya kaum muslimin yang turut serta dalam peristiwa Hudaybiyah. Nah, syahidnya, maksudnya dari ayat ini yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah yang pertama, isbat al-kalam lillah wa isbat al-qawlillah. Ditetapkan sifat kalam dan al-qawl, berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah memiliki sifat kalam dan qawl. Ya, sebab di sini disebutkan kalam Allah, yuriduna ayyubaddilu kalamullah. Berarti Allah memiliki sifat kalam. Kadzalikum qala Allahu min qabl. Allah memiliki sifat qaul. Yang kedua, ya. Annallaha subhanahu yatakallam wa yaqul mata syaa idza syaa. Wa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara ya kapanpun dia kehendaki. Yakni sifat kalam berkaitan dengan masyiah, kehendak. Ketika Allah berkehendak untuk berbicara, maka Allah berbicara. Ya, sehingga kalam, sifat kalam bagi Allah tidak seperti yang diyakini oleh Asy'ariyah dan Qullabiyah. Yaitu bahwa kalamullah itu ya qadim, ya lampau. Sudah terjadi di waktu lampau dan tidak terperbaharui. Satu kesatuan. Ya, Allah tidak berbicara ketika dia berkehendak. Ya. Namun ayat ini menunjukkan bahwa kalamullah itu terperbaharui. Yani Allah ketika berkehendak berbicara maka dia akan berbicara. Ya, sebab disebutkan di sini kadzalikum qala Allahu min qablu. Demikianlah Allah berfirman sebelumnya. Ini berkaitan dengan waktu ketika Allah berkehendak untuk berbicara. Dan kemudian yang ketiga, ya tambahan sebagai faedah yaitu la yajuz tabdiru kalamillah. Tidak boleh mengubah-ubah, mengganti-ganti ya, firman Allah Ta'ala. Ya, berarti yang wajib apa? Bagaimana? Kalau tidak boleh mengubah firman Allah Ta'ala yang berisi ketetapan Allah, maka yang wajib adalah al-amal wattiba'. Yang wajib adalah al-amal wa-ittiba', mengamalkannya dan mengikutinya. Taat sudah, ikuti saja. Tidak usah mengganti-ganti, mengubah-ubah, mengharapkan hukumnya berbeda dengan yang Allah firmankan. Jangan. Langsung amalkan, sami'na wa-ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Sebab di dalam ayat ini Allah mencela orang-orang Arab Badui tersebut yang berusaha mengubah-ubah ketetapan Allah di dalam firman-Nya. Naam. Naam. Maka di dalam ayat ini ditetapkan sifat kalam bagi Allah sekaligus ditetapkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Bisa ditambahkan dari ditetapkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Sebab yang dimaksud dengan kalamullah yuriduna ayyubaddilu kalamullah yakni Al-Quran. Ketetapan Allah di dalam firman-Nya yakni di dalam Al-Quran. Allah sebut Al-Quran sebagai kalamnya. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, وَاتْلُ مَا أُوحْيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. Al-Kahfi ayat 27. وَاتْلُ dan bacalah. مَا أُوحْيَ إِلَيْكَ apa yang diwahyukan kepadamu مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ dari kitab Rabbmu. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada yang mengubah-ubah. Ya, tidak ada yang mampu mengubah-ubah kalimatnya. Ya, kalamnya, firmannya. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan nabinya, Nabi Muhammad SAW, untuk continue di dalam membaca kitab sucinya. Ya, muwadhabah, continue menjaga tilawatul Quran. Ya, yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Dan disebutkan pula di dalam ayat ini, ma'uhya ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu. Nah, apa pengertian wahyu? Al-wahyu, ya, secara bahasa, artinya adalah, al-i'lam bisur'atin wa khafa. Ya, pemberitahuan, ya, dengan cepat, dan tersembunyi, cepat tersembunyi. Ya, menyampaikan sebuah berita ya dengan cepat dan tersembunyi, samar, tidak diketahui oleh ya, yang lain. Inilah al-wahyi, awha yuhi. Adapun secara istilah ya, maka ya diperselisihkan oleh para penulis dan itu berkaitan dengan akidah-akidah mereka. Namun ya, pengertian wahyu secara istilah menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah i'lamun nabiyyi bi syai'in imma mubasyaratan au an tariqi rasulin au manamin au ilham. Nah ini wahyu, yaitu i'lamun nabi, pemberitahuan terhadap seorang nabi, penyampaian sesuatu berita kepada seorang nabi, bisyai'in, pemberitahuan terhadap seorang nabi, bisyai'in, tentang sesuatu. Ya, ini dari Allah maksudnya. Imma mubasyaratan. Ada beberapa bentuk, beberapa cara. Imma mubasyarah, ada kalanya mubasyarah secara langsung. Allah Subhanahu wa taala secara langsung menyampaikan kepada nabi, kepada seorang nabi. Ya. Au an tariqi rasul. Atau cara yang kedua, melalui utusan dari kalangan para malaikat, yakni malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu. Jadi tidak secara langsung dari Allah ya kepada nabi. Ya, tetapi melalui malaikat Jibril. Atau cara yang ketiga, manam, melalui mimpi. Dan cara yang keempat, ilham, dengan ilham. Nah, ini empat cara yang disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Empat cara, empat macam. Ya, bagaimana Allah menyampaikan wahyunya kepada seorang nabinya. Mubasyarah an tariqi rasul, au manam, au ilham. Naam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, min kitabi rabbik. Ya. Watlu ma uhya ilaika min kitabi rabbik. Dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Min kitabi rabbik, yaitu kitab suci Rabbmu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandarkan kitab suci tersebut kepada dirinya sendiri, yaitu min kitabi rabbik. Ya, sebab dialah yang mengucapkannya. Ya, kemudian menyampaikannya kepada ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, sebagai faedah min di sini disebut sebagai min al-bayaniyah, menjelaskan kata yang mubham, kata yang masih samar sebelumnya, yaitu isim mausul ma. Dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Nah, apa itu? Yakni kitab Rabbmu. Naam, jadi min di sini bukan min tabi'iyah yang artinya sebagian, bukan. Artinya adalah penjelasan tentang apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, sehingga di dalam ayat ini disebutkan istilah kitab, al-kitab. Apa perbedaan al-kitab dengan Al-Qur'an? Apa perbedaan al-kitab dengan Al-Qur'an? Ya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran, istilah Al-Quran dan Al-Kitab memiliki makna yang sama. Tentu yang dimaksud dengan Al-Kitab di sini, ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Kitab dan Al-Quran memiliki makna yang sama. Atau ya maksudnya adalah suatu hal yang sama. Ya. Walaupun dari segi makna sifatnya, kitab berarti tertulis, Al-Quran berarti dibaca dan seterusnya. Tapi yang dimaksudkan adalah suatu hal yang sama. Ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Namun menurut Kullabiyah, nah ini, ternyata dalam hal-hal yang mendetail pun, ya ada perselisihan akidah antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah. Menurut Al-Kullabiyah, Al-Kitab itu bukan Al-Quran. Al-kitab syai' wal Qur'an syai'un akhar. Ya, al-kitab ya, satu hal, Al-Qur'an hal yang lain lagi, berbeda. Ya, tapi kita tidak membahas lebih lanjut tentangnya. Yang jelas Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Kitab dan Al-Qur'an adalah satu hal yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la mubaddila li kalimatih. La mubaddil yakni la mughayyir. Wala muharrif, wala muzil. La mubaddil, yakni la mughayir. Tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat Allah, wala muzil, dan tidak pula ada yang bisa menghilangkannya. menghapuskannya. Mengubah tidak ada yang bisa. Menghapuskan pun tidak ada yang bisa. Ini makna la mubaddila li kalimati. Nah, sehingga tidak ada yang mampu mengubah-ubah, mengganti-ganti, dan menghapuskan, menghilangkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, ya, maka dengan hikmahnya terkadang dia mengganti ayat dengan ayat yang lain. Ya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa idza baddalna ayatan makana ayah. Dan ketika kami mengganti satu ayat, ya, mendatangkan satu ayat sebagai ganti dari ayat yang lain. Nah ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Dan Allah Maha berkehendak sesuai dengan hikmahnya. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala maka terkadang mendatangkan sebuah ayat sebagai ganti dari ayat yang lain. Adapun selain Allah maka la mubaddila li kalimati. La mubaddila li kalimati. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwa al-kalimat yang disebutkan di dalam ayat ini la mubaddila li kalimati mencakup dua macam kalimatullah. Sebagaimana yang pernah kita pelajari. Yang pertama adalah al-kalimatul kauniyah. Ya, al-kalimat al-kauniyah. Ya. Al-kalimatul kauniyah yakni kalimat-kalimat Allah, firman Allah di dalam hukum takdirnya. Ya. Firman Allah, kalimat-kalimat Allah di dalam hukum takdirnya. Ya. Maka la mubaddila li kalimatih. Tidak ada yang bisa mengubah-ubah atau menghapuskan, membatalkan kalimat Allah yang berisi ketetapan takdirnya. Ketika Allah sudah menakdirkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa mengubah hukum takdir tersebut atau membatalkannya. Ya. La mubaddila li kalimatih. Ya. Adapun ya, macam yang kedua adalah al-kalimatu syar'iyah. Al-kalimatu syar'iyah yakni firman Allah, kalimat-kalimat Allah di dalam hukum syar'inya, yaitu Al-Qur'an dan kitab-kitab sucinya. Al-kalimatu syar'iyah yakni kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ya, terus bagaimana ini? Kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini juga la mubaddila li kalimatih. Tidak ada yang berhak untuk mengubah, mengganti dan menghapuskan kalimat-kalimat Allah di dalam kitab-kitab sucinya. Ya. Tapi terkadang itu terjadi. Ya, terkadang itu terjadi. Ya. Terlebih selain kitab suci Al-Qur'an, maka terjadi. Ya. Disebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyerahkan penjagaan kitab suci selain Al-Qur'an kepada para penganutnya, para pengembannya dari kalangan manusia. Ya, ketika Allah berkehendak maka sudah bisa diubah-ubah. Tapi berbeda halnya dengan Al-Qur'an, maka jelas inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan adz-dzikr Al-Qur'an. Dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Maka Al-Quran tidak ada yang bisa mengubah-ubahnya dan menghapuskannya. Nah ini. Jadi terkait dengan kalimat syar'iyah kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terdapat perincian terkait dengan kitab-kitab suci. Ya, sebelum Al-Quran maka ya, telah diubah-ubah. Telah diubah-ubah oleh ahlul kufur wan nifaq. Orang-orang yang kafir dan munafik. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak. Itu pun terjadi. Tapi berbeda dengan Al-Qur'an, Allah tetap menjaganya sampai ya menjelang hari kiamat. Nah, syahidnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyebut Al-Qur'an dengan kalimat. Ya, mana ini? Ya, la mubaddila li kalimati, karena kalimat di sini mencakup kalimat kauniyah. Ya, firman Allah di dalam hukum takdirnya dan mencakup kalimat syar'iyah. Nah, kalimat syar'iyah itu diantaranya adalah apa? Al-Quran. Oh, berarti Al-Quran itu termasuk kalimatullah. Ya, kalimat, yakni kalam. Kalimat, ya, sama dengan kalam. Berarti Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalimatullah dan kalamullah. Ya. Demikian juga sisi pendalilan yang lain, yang kedua. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an, ya, bahwa Al-Qur'an, Al-Kitab itu adalah wahyu. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Terfahami dari kalimat ini bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Yani Al-Quran. Berarti Al-Quran itu wahyu. Nah, yang namanya wahyu, kata para ulama, itu qaul. Yang namanya wahyu, itu adalah qaul, ucapan, perkataan, kalam. Berarti Al-Quran itu adalah kalamullah, qaulullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada dua pendalilan, dua sisi pendalilan dari ayat ini, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, ghairu makhluk. Firman Allah dan bukan makhluk. Ya, yang pertama karena Allah menyebut Al-Quran dengan ungkapan kalimat. Al-Quran masuk di dalam istilah kalimat. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada yang mengubah kalimat-kalimat Allah. Dan di antara kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah itu adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran adalah kalamullah. Kalimatullah. Kemudian sisi pendalilan yang kedua, karena Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu diwahyukan. Wahyu. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Atau diwahyukan kepadamu yaitu kitab suci Rabbmu. Nah. Dan wahyu itu pasti berupa qaul. Ucapan. Kalimat. Berarti Al-Quran itu adalah qaulullah. Wahyu dari Allah. Yani qaulullah. Ucapan dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israila aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun." Surat An-Naml ayat 76. "Inna hadzal Qur'an," sesungguhnya Al-Qur'an ini, "yaqussu 'ala bani Israil," mengisahkan, menceritakan kepada Bani Israel, aktsarul ladzi hum fihi yakhtalifun, ya, kebanyakan perselisihan mereka, banyak atau kebanyakan hal yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Al-Qur'an ini mengisahkan kepada Bani Israel, menyebutkan kepada Bani Israel mayoritas atau kebanyakan hal yang mereka perselisihkan itu. Nah. Inna hadzal Qur'an yaqussu, ya, ala bani Israil. Bani Israil yang dimaksud adalah hamalatut Taurat wal Injil. Ya. Ahlu Taurat wal Injil. Ya, orang-orang yang menganut Taurat dan Injil. Nah. Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an ini menyebutkan, ya, menyebutkan kebanyakan perselisihan Bani Israel. Banyak dari perselisihan Bani Israel. Ya, seperti apa? Contohnya seperti ikhtilafhum fi Isa. Perselisihan Bani Israel, perselisihan orang-orang Yahudi dan Nasara tentang Nabiullah Isa alaihi salam. Orang-orang Yahudi, ya, berdusta, berbohong tentang Nabi Isa. Dan orang-orang Nasara pun berlebih-lebihan di dalam, ya, memuliakan, menjunjung Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini diantara perselisihan Bani Israel yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Nah, itulah yang dimaukan. Sesungguhnya Al-Quran ini mengisahkan, menyebutkan, menceritakan, ya, kepada Bani Israel kebanyakan perselisihan mereka itu. Nah. Nah, syahidnya. Nah, syahidnya dari mana kita simpulkan dari ayat ini? Bagaimana menyimpulkan dari ayat ini Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. syahidnya adalah dari kalimat yaqussu. Inna hadzal Qur'an yaqussu. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yaqussu. Yaqussu mengisahkan, menceritakan. Kata para ulama, wal qasas la yakunu illa qawlan. Yang namanya qasas itu tidak mungkin kecuali berupa qaul, ucapan, perkataan. Ucapan, perkataan yang namanya qasas, jadi ucapan, perkataan. Ya. Nah, dan Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an berisi ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan. Ya. Di antaranya adalah ya, kisah, pernyataan, berita tentang perselisihan Bani Israel. Nah, sekarang Al-Qur'an adalah qaul. Al-Qur'an adalah qaul. Nah, qaulnya siapa? Tidak ada kemungkinan lain selain bahwa Al-Qur'an itu adalah qaulullah, kalamullah, ucapan dan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, berarti Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalamullah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi disimpulkan dari ayat ini, Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Karena Al-Quran yaqusu, berisi qasas. Dan qasas itu ya pasti qaul. Nah, sekarang qaulnya siapa? Ini qaulullah. Tidak ada kemungkinan lain selain qaulullah dan kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tersimpulkan dari ya berbagai ayat ini, beberapa ayat ini, bahwa Al-Quran yang kita baca, yang kita dengarkan, yang tertulis di mushaf-mushaf itu adalah kalamullah. Alal haqiqah, secara nyata, ya realita. Bukan sekedar ungkapan atau hikayat dari kalamullah. Sebagaimana yang diyakini oleh Asy'ariyah dan Qullabiyah. Al-Quran yang ada di hadapan kita ini, itu sekedar ungkapan tentang kalam Allah yang nafsi, yang ada di dalam diri Allah. Tersembunyi dalam diri Allah. Tidak. Itu bukan sekedar ungkapan tentang kalam Allah. Bahkan itu adalah kalam Allah. Nah. Kemudian, di dalam beberapa ayat yang berikutnya, diterangkan, bahwa Al-Quran itu adalah munazzal minallah. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masih seputar Al-Quran. Ya. Wa qawluh, dan firman Allah ta'ala, wa hadha kitabun anzallahu mubarak. Dan ini adalah sebuah kitab suci yang kami turunkan. Mubarakun, yang penuh berkah. Ya. Yang penuh berkah. Nah, wa hadza kitabun, kitab di sini bermakna maktub. Kitabun wazannya adalah fi'alun, maknanya adalah isim maf'ul atau objek. Maktubun yakni yang ditulis, tertulis. Jadi kitab suci ini Al-Qur'an disebut dengan kitabun, kenapa? Karena maktubun, tertulis. Tercatat. Nah, tertulis dan tercatat di mana? Ya, di tiga tempat. Yang pertama adalah maktub fil lauhil mahfuz. Tertulis, tercatat di lauhil mahfuz. Sehingga di dalam lauhil mahfuz, ya, terdapat catatan Al-Quran. Al-Quran tercatat juga di dalam lauhil mahfuz. Ya. Yang kedua, maktubun fil suhufil lati bi aidis safarah. Tertulis, tercatat di dalam lembaran-lembaran yang dipegang oleh para malaikat. Jadi para malaikat itu memegang lembaran-lembaran catatan. Di antara isinya adalah catatan Al-Quran. Al-Quran yang tercatat dan tertulis. Dan yang ketiga, yakni maktubun fil masahifil lati bi aidina. Tertulis, tercatat di dalam mushaf-mushaf yang ada di hadapan kita. Yang kita pegang, kita baca. Ya. Nah ini. Sehingga Al-Quran disebut dengan kitab karena maktub, tertulis di tiga tempat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ya, menyebutkan sifat lain dari Al-Qur'an yaitu mubarakun. Al-Qur'an ini mubarakun. Ya, mubarak yakni dzu barakah, memiliki keberkahan. Ya, barakah. Ya. Bagaimana keberkahan Al-Qur'an? Di antara bentuk keberkahan Al-Qur'an adalah yang pertama, mubarak li'annahu syifa' lima fi sudur. Ya, di antara bentuk keberkahan Al-Qur'an adalah dapat menjadi syifa', obat, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada, penyakit batin, penyakit qalbu. Yakni ketika seseorang membaca Al-Qur'an dengan penuh tadabbur dan tafakkur, merenungi, menghayati, maka qalbunya biiznillah akan sembuh dari berbagai penyakit qalbu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifa, dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa yang menjadi syifa, obat, penyembuh. 6. Kemudian di antara bentuk keberkahan lain dari Al-Qur'an ya, adalah mubarak fittiba'ihi. Ya. Diberkahi atau keberkahan ketika mengikutinya dan mengamalkannya, menerapkannya. Sebab dengan mengamalkan dan menerapkan Al-Qur'an, maka akan baik amalan seorang hamba, akan baik. Sehingga Al-Qur'an itu membawa kebaikan, berkah kan artinya kebaikan yang banyak, melimpah, yang langgeng. Di antara bentuk kebaikan dengan sebab Al-Qur'an adalah baiknya amalan seorang hamba. Ya. Demikian juga di antara bentuk keberkahan Al-Qur'an adalah keberkahan pahala membacanya. Ya, mubarak, diberkahi. Ya, berkah seperti tadi maknanya adalah kebaikan yang banyak, yang melimpah, al-khairul katsirus sabit. Yang langgeng, yang tetap. Ya, sebab dengan membaca Al-Qur'an satu huruf saja ya, maka dianggap sebagai asyru hasanat. Satu huruf yang dibaca dari Al-Qur'an pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Yaitu satu huruf saja. Ya. Sebagai contoh membaca kata qala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. 3 huruf qaf, alif dan lam. Ya, berapa kebaikannya? Banyak, 30 kebaikan. Ya. Bagaimana dengan membaca satu ayat penuh ya, ratusan atau bahkan ribuan kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Al-Qur'an di dalam ayat ini, anzalnahu, kami menurunkannya. Ya, berarti Al-Qur'an itu memang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin memperkuat bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Karena diturunkan dari Allah, diturunkan. Ya, semakin memperkuat bahwa Al-Qur'an kalamullah bukan sesuatu yang Allah ciptakan di bumi ini. Tercipta di bumi ini tidak. Ya, tapi memang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana" ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutafaddi'an min khashyatillah. Al-Hashr ayat 21. Law anzalna, seandainya kami turunkan hadzal Qur'ana, Al-Qur'an ini, ala jabalin, kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an, maka engkau akan melihatnya, misalnya engkau akan melihat gunung itu khashi'an, ya tunduk, mutafaddi'an, terpecah, terbelah, min khasyatillah, dengan sebab takut kepada Allah. Nah, al-jabal, gunung, bukit, ya, itu tentunya sangat keras dan sangat kuat. Ya, sampai-sampai menjadi madribul masal, perumpamaan tentang suatu hal yang sangat kuat dan sangat keras. Ya. Karena gunung, bukit itu kan terdiri dari bebatuan. Dan bebatuan itu menjadi ungkapan tentang sangat kerasnya sesuatu. Walaupun demikian, seandainya Allah menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, ya, Allah wahyukan, Allah turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan tunduk dan terpecah belah karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hanya saja Al-Quran ya turun kepada kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tersampaikan kepada kita. Ya, dan kita dengarkan namun tidak sampai Allahul Musta'an yang membuat qalbu kebanyakan dari kita itu tunduk kepada Allah, takut kepada Allah. Ya, Allahul Musta'an. Nah, ini menjadi bahan koreksi bagi kita semua. Ya, dorongan bagi kita semua untuk mengevaluasi, mengoreksi qalbu kita. Ya, kenapa tidak menjadi tunduk? Ya, semakin takut kepada Allah. Ya, ketika mendengar dan membaca kalamullah Al-Quran ini. Ya. Di dalam hadis ini terdapat bukti bahwa gunung itu memiliki indera, ya, memiliki perasaan, memiliki indera, ya, bisa merasakan. Ya, sebab disebutkan di dalam ayat ini bahwa gunung itu bisa yaksya, bisa tunduk, merendah, ya, kemudian terbelah dengan sebab diturunkan kepadanya Al-Quran. Nah, ini satu hal yang nyata. Ya, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang gunung atau bukit Uhud. Beliau mengatakan hadza Uhud. Ya, jabal yuhibbuna wa nuhibbu. Ini adalah Uhud. Sebuah bukit atau sebuah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Bisa mencintai. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mungkin berbohong. Beliau tidak mungkin berdusta. Ya. Hanya saja, ya tentunya tidak sama dengan manusia. Ya, di dalam mengungkapkan. Ya, kita sebagai manusia tidak mengerti. Tapi kita yakin bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar dan nyata. Hadza Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Ini adalah Uhud, ya, gunung yang mencintai kita, mencintai kami. Ya, dan kami atau kita pun mencintainya. Nah ini. Bahkan segala sesuatu walaupun terlihat oleh kita sebagai benda mati itu memiliki ya indera, memiliki perasaan dan memiliki iradah, kehendak. Ya, kehendak, keinginan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin." Ya, langit-langit yang tujuh, bumi, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, bertasbih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dan, ya, tidak ada satu makhluk pun, kecuali bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Ya. Subhanallah. Ya, ini makhluk-makhluk yang kita anggap benda mati, ya sebenarnya memiliki ihsas, indera, bisa merasakan. Ya, hanya saja kita tidak memahaminya. Oleh karena itulah bumi ini, ya akan jadi saksi pada hari kiamat nanti. Jadi mengetahui, jadi saksi atas manusia tentang apa yang mereka perbuat. Ya, selama hidup di dunia di atas bumi, bumi ini bersaksi. Ya, demikian juga anggota tubuh kita yang kita lihat tidak bisa berbicara. Tapi ternyata mengerti dan juga akan menjadi saksi atas kita pada hari kiamat. Ya, tangan kita akan bersaksi, kaki kita akan bersaksi dan seterusnya. Wallahul musta'an. Nah, di dalam ayat ini juga dinyatakan bahwa Al-Quran itu munazzal min indillah, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti tadi semakin memperkuat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah karena diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk yang tercipta di muka bumi. Nah, sementara ini yang bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.